Mitra bisnis, untuk bisa menciptakan iklim usaha yang kondusif, penyederhanaan birokrasi dan peraturan adalah suatu tuntutan yang mutlak diperlukan. Tapi ironisnya, dunia usaha justru seringkali mendapat masalah dari hal ini, sehingga menghambat perkembangan dan kelancaran bisnis mereka. Seperti di pelabuhan misalnya, banyak pengusaha yang mengeluhkan persoalan birokrasi dalam proses bongkar muat ekspor-impor di pelabuhan. Banyaknya instansi pemeriksa yang kadang punya ego sektoral, serta peraturan yang kadang multi-interpretasi adalah sebagian hal yang harus dibenahi untuk menunjang kelancaran ekspor-impor kita. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah terhubung dengan Presiden Direktur Media Planet Indonesia, Gino Sugianto. Pak Gino, bagaimana komentar Anda? Memang sekarang dengan dilakukannya seperti reformasi dengan masing-masing daerah mempunyai otonomi, itu ada beberapa peraturan yang tumpang tindih antara yang diputuskan di pusat dan yang dilakukan di daerah. Nah, ini yang perlu tentunya oleh pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk bersama-sama membuat satu peraturan yang tidak tumpang tindih atau bahkan bertentangan gitu, atau tidak sampai double pembayaran retribusi atau pembayaran pajaknya gitu. Nah, ini yang tentunya perlu pembenahan lebih lanjut, perlu secara terpadu gitu ya, secara terintegrasi gitu. Dan kemudian juga peraturannya itu jelas sehingga tidak bisa di gray area, sehingga ditafsirkan bermacam-macam sehingga bisa menimbulkan high cost di situ tentunya. Regulasi yang kerap berubah ini yang jadi masalah ya Pak? Sebetulnya gini, berubah cepat asalkan itu berubahnya menuju yang lebih baik. Saya rasa pengusaha atau katakan investor akan appreciate. Dan yang kedua adalah sosialisasinya. Itu. Jadi kalau katakan ya kembali lagi berubahnya kalau hanya untuk satu misalkan mempersulit saja gitu ya. Kemudian yang kedua lagi bisa ditafsirkan macam-macam karena tidak disosialisasikan sebelumnya. Nah itu kan yang tidak disukain oleh investor atau oleh pengusaha. Karena akhirnya apa? Ada gray area, ada area abu-abu yang bisa menyebabkan high cost. Karena di situ akhirnya ada oknum-oknum yang bisa bermain gitu kan. Apalagi yang harus dibenahi Pak? Saya rasa di Indonesia memang banyak yang harus dibenahin. Beberapa waktu yang lalu sudah diungkapkan oleh beberapa pengamat bahwa sekarang kalau Indonesia dibandingkan dari Cikarang saja sampai ke Tanjung Priok perlu 2 rate untuk 3 hari gitu ya. Jadi pengiriman kan pusat katakan ekspor gitu ya, dibawa ke Tanjung Priok. Nah itu dikatakan membutuhkan waktu 3 hari untuk 2 rate saja. Nah ini kan memang cost-nya jadi tinggi gitu ya untuk transportation-nya. Nah ini yang memang perlu dibenahin infrastrukturnya, tapi juga dibenahin birokrasinya tentunya gitu. Demikian Gino Sugianto, saya Kiki Wijaya.